Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أخوات عزكم الله الحمد لله hari ini tanggal 6 menjadi awal ketempat baru hari yang tanggal 10 Januari 2019 kita akan menyebutkan kegiatan kita dari kita syarah kita Rasulullah Jaman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nusraya Fajr Rahimahullah dan kita sampai pada halaman 81. Ini Allah itu Maha Tinggi. Allah itu Maha Tinggi. Dan kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya iman itu perkataan, perbuatan dan dilakukan dengan anggota badan. Mengimani bahwasanya Allah itu Maha Tinggi itu adalah suatu kewajiban. Allah Maha Tinggi itu mempunyai konsekuensi yang banyak sekali. Salah satunya adalah Allah Azza wa Jalla itu mengetahui apa yang terjadi di langit maupun di bumi. Dan Allah Maha Tinggi berarti Allah itu Maha Sempurna. Dari sifat-sifatnya Allah itu sempurna. Dan tidak mungkin ketidaksempurnaan itu disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu ada ketika Allah itu menapaki ila sa'ata ila tariq engkau itu menampaki jalan yang benar, maka engkau harus mengenal Allah Akbar, takdir. Hidayah sih, tidak ketika jalan turun, engkau akan apa? Subhanallah. Dan ajarkan yang demikian itu pada anak-anak itu. Ajarkan amalan sunnah itu pada anak-anak itu. Jadi kalau misalnya itu berbagi bersama dengan anak-anak itu, keluarga itu, hei jangan lupa mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei jangan lupa mengucapkan Allah Subhanallah ketika jalan dulu. Jika misalnya antum harus pergi ke Popen, ke apa, Pakis, pergi ke berapa tempatnya kopi, memanggu kembali dan sinyal susah. Dia juga perlu mengucapkan yang demikian. Itu sebagai bentuk bagaimana kita itu mensucikan Allah dari seluruh apa saja yang kurang menurut pandangan manusia. Nah, sekarang di sini penjelasan tentang fadlul aqlu ala rububillahi ta'ala wa jalaihi. Akal itu menunjukkan pada ketinggian Allah, kemahatinggian Allah. Ini dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-wajhul awal, subutu sifat kamalillah, penetapan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Anak-anak tadi, kalau misalnya contoh secara logika, logika apa? Logika itu. Bahasanya Allah itu bersatu dengan makhluk. Kira-kira itu Allah sempurna atau tidak? Tidak. Ini yang harus paham. Antum harus paham. Jadi Allah itu Maha Tinggi. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Artinya apa? Allah Maha Tinggi di atas arsy. Bukan apa? Bersemayam. Kita menolak definisi bersemayam. Itu adalah definisi yang batil. Kenapa? Karena mana? Bersemayam menurut kamus bahasa Indonesia, ejaan yang dibenarkan itu adalah menduduki suatu kedudukan yang sebenarnya bukan diri. Lihat, maknanya apa? Istaula. Ini salah. Ini secara apa? Tentang pembahasan akidah yang bahasa tentang istaula bersemayam. Nah, kemudian sisi yang kedua, pendalilan sisi yang kedua, intifa'u sifatin naqsi anhu, yaitu menghalangi adanya sifat kekurangan pada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa di situ? Contohnya tadi yang anak sebutkan, Allah itu ketika Nabi SAW menunjukkan, ketika kita turun, kita mengucapkan subhanallah, tasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Sesuatu yang turun itu sifatnya adalah kurang. Apa? Kurang. Taruhlah misalnya antum nilai berapa? 10. Ujian matematika itu ujian 10. Ya. Kemudian ada orang yang nilainya hanya 7. Kira-kira yang 7 itu lebih sempurna dari yang nilai 10 atau tidak? Tidak. Dia lebih kurang. Nabi SAW menganjurkan orang itu bertasbih ketika turun itu dengan apa? Anggapan. Ini sebagaimana dijelaskan para ulama, termasuk juga kita dalam kitab Tafsir Al-Qur'an secara jami'ah ini. Dijelaskan bahasanya, kenapa Nabi SAW menganjurkan orang ketika melewati jalan yang turun itu tasbih, itu untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dari anggapan orang-orang yang mengagungkan logikanya. Kalau Allah itu besar, Allah itu mampu mengatur semuanya, harusnya jalannya semuanya lempeng. Kenapa pakai turun-turun? Susah ini. Kalau misalnya dikatakan, lebih susah mana? Turunan atau naikan? Lebih susah mana? Turunan atau naikan? Kalau antum gigi 40 kira-kira gimana? Ya. Subhanallah, gimana? Allah itu mengatur semua itu sudah sempurna. Termasuk jalan-jalan. Itu Allah mudahkan semuanya. Siapa yang memberikan anugerah pemikiran orang kalau jalan itu buat kasir itu? Bila itu. Kalau begini nanya satu kali, kira-kira gimana? Mampu gak orang itu nanya? Susah. Jadi ya, itu menjadi susit. Susah sekali. Nah, inilah yang menjadikan dalam Islam itu dilatih kaum muslimin itu untuk mensempurnakan apa saja yang anggapan yang berkaitan dengan kekurangan Allah. Allah itu sempurna, tidak ada yang kurang. Paham sih? Kemudian, fa'in qala qa'il atau apabila ada yang berkata, ada yang berkata, wa hal lana an nastadilla bil 'aqli bima yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi. Apakah kita boleh mengambil dalil hanya dengan akal apa saja yang berkaitan dengan asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Apakah boleh? Ya, kita itu menjadikan akal itu dalil dalam hal memahami asma dan sifat Allah. Kul, kita katakan, inna ma yata'allaqu bi umuri al-asma'i wa sifatihi bagian umur baik. Sesungguhnya apa saja yang berkaitan dengan perkara-perkara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ini adalah semua adalah perkara yang baik. Dan Allah azza wajalla memberikan patokan apa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang baik kecuali Allah. Maka barang siapa yang mengatakan sesuatu tanpa dalilnya yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka dia apa? Bisa keluar dari Islam maupun dari Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu maha demokrasi. Mau bilang dari Yusuf kan? Ya, kita berlindung diri dari keburukan perkataan tersebut. Yang pertama, maksudnya baik. Allah itu mendengar dan seterusnya. Tapi itu nama adalah nama yang ada. Tidak pernah ada sama sekali di zaman yang sosial. Bahkan zaman sekarang tidak ada yang mengatakan Allah maha demokrasi. Dan itu disampaikan oleh semua petinggi partai Islam saja. Anak sedang kondisinya di tahun pertama di BIN Bogor. Itu sedang stadium general. Dikumpulkan semuanya di Allah besar dan dia memegang BIN dan seolah-olah semua dari keluar kecuali ya, artinya apa? Dia mengatakan bahasanya saya adalah lulusan ini benar-benar. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, anak beri surat, Pak, apakah perkataan bahasanya Allah mandi muka juga ada dari anak beri surat? Anak tidak langsung ambil ini dan mengatakan anda salah. Anak tahu, maksudnya tahu diri, bukan tahu tentang jawaban. Anak tahu diri, siapa anak saya. Anak mengatakan, dan alhamdulillah surat itu sampai pada dia di mana, terus dia pulang. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberikan hidayah. Tapi terlepas dari itu semua, berapa banyak ini bisa tergelincir dengan apa? Menjadikan sesuatu yang baru sedang tidak ada darinya. Dengan apa? Karena mul intimah kita, keinginan kita itu untuk menjelaskan agar orang itu mengikuti apa yang kita katakan. Baik itu untuk kita mengajak partai, kita mengajak apa saja, golongan-golongan itu tidak benar. Antum lihat siapa? Berapa banyak? Ya, orang-orang sudah ya berserabutan di medsos itu sini di dulu itu aja. Allah Allah. Dunia tidak ada judul yang lain kecuali pemimpin. Itu musibah. Seandainya antum tanya orang-orang yang ikut jadi pemimpin itu, atau bahkan yang ini jadi dewan anggota dewan, bahkan ada yang jadi anggota dewan, atau tanya bagaimana sholat isya dan sholat subuhnya? Itu kategorinya mas. Orang dikatakan orang yang nifak ini adalah orang yang paling berat untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh. Mohon semoga Allah menjadikan memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang mengayomi kaum muslimin, dan pemimpin yang jujur adil, dan juga menjauhkan diri dari maksiatan, terutama syirik. Ini doa yang harusnya kita panjatkan setiap saat, bukan dengan maksud takyin. Apa takyin? Menentukan pilihan. Ustaz, kok gini-gini terus dari pilihan Ustaz? Ustaznya aku jangan paparan gitu. Soalnya gini-gini. Oh, jahat-jahat. Ih, kalau deskripsi mana tidak ada di kamu sana itu membawa ranah itu politik itu kepada kaji kan? Khair siasa entah kasiasa. Sebenarnya politik adalah antum tidak akan politik karena antum bukan ahlinya. Antum itu disuruh diperintahkan Allah Azza wa Jalla beribadah kepada Allah dengan yang benar. Bagaimana cara beribadah? Menimba ilmu syar'i mas. Bukan setiap saat bangun tidur sudah baca Quran. Kalau enggak malamnya apa? Nunggu IRC. Orang cuap-cuap kayak gini dengan otaknya masing-masing kenapa ditonton? Mereka bukan masuk. Dan justru menghujat pemimpin depan umum itu bukan akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan? seandainya mereka punya kekurangan dan seterusnya, kita doakan semoga Allah azza wajalla imam menggantikan dengan yang lebih baik atau memberikan hidayah. Itu doanya harus, bukan kemudian serta merta ikut ya setiap masa ya orang kainas ngomongnya politik, orang ngotor ngomong politik. Allah menghabiskan waktu dan umur kita nanti akan dihisab. Dan kenapa helaian nafas kita setiap saat itu kita luangkan waktu kita. Ya, ingat. Kemudian, kuna inna ma'ita'ala kuna. Ini apa saja berkaitan dengan asma wa sifat, ini semuanya adalah perkara yang baik. Wa umur baik ta'tadidu 'ala al-qawli al-mahdhi. Perkara yang baik, seluruh perkara yang baik itu hanya boleh bersandarkan dengan apa? Pengabaran yang murni. Maksudnya apa? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Antum tulis ini al-khabar, al-khabar al-mahdhi di sini adalah al-kitab wa sunnah. Kayaknya anak-anak kan anak lihat promosi. Kalau anak lihat untuk khusus masalah tentang akidah, antum harus setidaknya punya kitab. Khusus salasa. Kalau yang kita tapi di sini alhamdulillah antum sudah dapat. Ya. Untuk salasa sama ini. Salah tidak sunnah jemaah sebaiknya itu punya dan sudah ada. Coba kalau teman lagi berkenan nanti ada ikhwan yang membantu mesin. Ayo kita lanjut. Dan anda ingatkan hari Ahad. Hari Ahad ada kajian tafsir dan sudah dibagikan buku tentang tafsir Al-Quran. Itu kalau anda bilang sebaik-baik buku. Karena di situ ada tafsir, berikutnya ada adab, ada penjelasan akidah, ada penjelasan doa-doa di belakang. Ustaz gimana Ustaz? Gratis. Asalkan sama untuk hadir di kajian. Semoga Allah azza wajalla memberikan kemudahan untuk kalian ikuti kajian jam 9 sampai jam 12. Boleh membawa keluarga. Ya. Kalau antum setiap pekan itu hanya sibuk makan tata susu alias kondangan, sampai kapan tuh antum itu diisi dengan kondangan-kondangan? Dan itu menghadiri kondangan itu sejatinya tidak setiap saat harus antum ikuti. Manakala antum ketahui bahwasanya kondangan itu sifatnya banyak kemaksiatan. Antum menghadiri undangan di mana di dalamnya ada band, ada orang menari, joget-joget dan seterusnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sebaiknya antum tidak hadir. Karena antum bukan tidak menghormati orang tersebut, tapi antum menghindarkan diri antum dari adab neraka dengan niat yang seperti itu. Tapi ini adalah akhlak. Antum harus menyambanginya. Ima sebelum acara atau setelah acara, antum menyambanginya. Mengucapkan selamat itu boleh. Kalau biasanya, kalau anda harus hadir, kayak misalnya kaitannya di tetangga, di mana kita mau mendekatkan akhlak kita kepada tetangga kita, yaitu kita hadirnya di detik-detik terakhir sebelum penutupan, itu sudah korek-korekan nggak masalah. Karena antum hadir di situ bukan karena makan, beda lagi kalau antum makan. Tapi kalau antum hadir ini untuk menyambut silaturahim atau menggugurkan bagaimana itu karena itu diundang, maka hadirlah di akhir acara. Di mana itu sudah beres-beres tapi masih ketemu nantinya, tapi musiknya sudah tidak ada. Itu menyelamatkan itu dari fitnah tersebut. Ini sekedar ide yang aku bisa lakukan dan bisa. Tapi yang terbaik adalah apa? Biasanya, kan? Ya ini biasanya. Tapi jangan, aku sering katakan, oh ini ajarannya Ustaz Jan. Anak-anak, anak kok biasanya ada hajatan seperti itu? Apa kata rapat-rapat kaitannya dengan ATM dan seterusnya? Anak sebelum rapat itu anak mengatakan, anak diskrit juga Pak RW-nya, minta maaf, anak tidak bisa datang, tapi apapun yang menjadi keputusan nanti rapat, anak akan serahkan yang menjadi hak buat mereka. Selesai. Kenapa? Karena terkadang acara itu, antum harus menimbang mana yang dimanfaat buat antum. Belum tentu anak itu akan mendapatkan umur panjang. Ingat, belum tentu kita atau bukan antum, soal antum mau buat. Ini berlaku juga buat antum. Paling awal dan buat antum. Belum tentu kita itu mendapatkan umur yang panjang. Kalau seandainya kita dalam masih ya berkumpul dengan orang-orang seperti itu, kemudian terceplos omongan-omongan yang tidak benar, kemudian kita diwafatkan, kira-kira bagaimana? Itu bahaya. Cuma yuk aku ada niat ini, kemudian niat di akan dibangkitkan berdasarkan niatnya mereka. Maka tidak man mata ala syekh fabah Allah alaihi. Dan siapa yang dia mati terhadap kondisi sesuatu, maka Allah akan bangkitkan dalam kondisi tersebut. Ini salah sama ini tidak akan dimanja dan kembali di sini asal apa-apa yang bisa sama. Ya, aku maksudnya niat menghadiri sesuatu yang aku tidak tahu itu aku harus hati. Kalau anda sudah tahu bahwasanya oh di kajian ya di kajian ahad ada kajian atau ada kajian-kajian yang lain, kan ada satu tidak masalah. Yang jelas untuk menggunakan waktu itu dengan apa yang bermanfaat, jangan apa dihambur-hamburkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Nah, lanjutnya. Walaupun tubuh dan hasil ala wajib taksiri fi babi asma wa sifat, tidak mungkin adanya apa? Adanya intervensi akal kepada pembahasan asma dan sifat, pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan terperinci. Tidak mungkin akal bisa melakukannya. Antum saja, apa antum pernah melihat otak antum? Pernah? Hati antum terakhir? Di situ bisa. Itu bukan punya antum, punya orang. Jadi pertanyaannya itu adalah apa? Soal mesti jawab. Jawabannya seperti itu. Tapi kan aku enggak. Nah, anu, anda kasih pertanyaan. Anu itu pernah melihat kotak antum kan belum? Jawabannya di situ pernah. Sesuai nggak itu jawabannya? Seperti itu. Nah, karena bina Allah Taala laisa kamitsli syai'un fala yuqasu bi khalqihi. Allah itu tidak ada yang sebanding dengan sesuatu apapun. Maka tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Allah mempunyai tangan. Allah itu tertawa. Allah senyum. Allah melihat. Allah mendengar. Allah berlari. Allah melangkah. Allah gembira. Semua itu adalah sesuai dengan kelayakan sifat-sifat Allah yang kita tidak boleh bersamakan dengan makhluknya. Faham tak sih? Dan boleh seseorang itu menggunakan sifat-sifat Allah yang mustarikah. Mustarikah itu apa? Sifat-sifat yang atau nama-nama yang diperbolehkan seorang makhluk juga menyemangat apa namanya bukan apa ya menyemangat ini anak berbunyi sihe menyemangat kata-kata yang tidak senonoh kepada Allah Azza Wajalla, tapi boleh menyemangat nama-nama yang dibolehkan secara syar'i kepada makhluk. Misalnya apa? Al-Aziz. Ya Akhil Aziz. Ya Akhutul Azizah. Itu boleh. Karena apa? Itu bukan milik absolut dari Allah Azza Wajalla tentang Aziz yang mulia. Wahai saudara yang mulia. Tapi Al-Aziz ketika kita berkata tentang Allah itu adalah maha mulia, tidak sesuai dengan kemuliaan makhluk. Itu harus fahami. Ya, misalnya Akhil Karim. Akhi Al-Karim, saudaraku yang pemurah. Kalau Al-Karim buat Allah dan sebagainya, itu adalah maha pemurah. Al-Mukarram bukan asma sifat. Nanti insya Allah pekan depan akan sebutkan nama-nama yang sering disebutkan oleh orang, tapi itu bukan bagian dari asma sifat. Dan anak-anak akan bahas lagi tentang inti dari asma wa sifat. Inna lillahi tis'ata wa tis'an isman. Man hafidahu dakhala jannah. Aw man hafidaha dakhala jannah. Maka makanan sasa. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Itu yang pertama. Di dalam kitab ada mukhrot. Itu hadis sahih. Dan juga di dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzalta fi kitabika aw alamta ahada min khalqika aw sa'ata fi ilmi ghaibi 'indak. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan seluruh nama yang Kau punya, yang Kau turunkan di kitab atau yang Kau ajarkan kepada seorang dari makhluk, atau yang Kau khususkan hanya bagi diri-Mu dalam masa-masa yang Kau yang hanya sedang yang Kau tahu, yang hanya sedang maksudnya yang mengetahuinya. Itu menunjukkan apa? 99 itu yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah mempunyai lebih dari 99. Makanya kalau ditanya asma sifat itu ada berapa? 99. Sebentar, itu ada tafsirnya dulu. Bukan hanya sekedar 99, tapi 99 itu adalah yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Tapi Allah sesungguhnya mempunyai jauh lebih banyak dari itu yang kita mencukupkan dengan apa yang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang selainnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu adalah masalah yang baik. Paham kan sih? Ya. Jadi maklumat antum pegang dan antum sampaikan kepada anak-anak antum dari kecil. Akidah-akidah seperti ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, lanjut. Wala hadza fa innal aqla yudriku idrakan 'aman bi anna rabba la budda an yakuna mawsufan bi sifatil kamal. Hadza 'ala sabilil umum. Ya. Ini ketika bahwasanya akal ini tidak bisa memahami atau memahamkan atau menjelaskan tentang asma wa sifat dengan detail, maka akal itu sebenarnya adalah memahami konsep dari asma wa sifat itu dengan pemahaman yang aman umum. Bi'anna rabba, bahwasanya Rabb Allah itu apa? La budda an yakuna mausufan bi sifatil kamal. Bahwasanya Rabb itu harus disifati dengan sifat yang sempurna. Sebagaimana tadi yang katakan, tidak mungkin Allah itu apa? Maha rendah, itu tak ada. Allah itu maha tinggi. Ya, kita harus menghilang ungkapan-ungkapan yang Allah itu maha. Kemudian, walihada nastadidu ahyanin ala thubuti sifatillahi sifatillahi bisam'i wal 'aqli. Fanakuru dalilu minasyari kada wa minal akli kada. Lakin ya, terfasilat dalika la yukinu idrokan bil akli. Walihada yukhtiku man yattabihu ala akli fi babin asma' wa sifat. Liannahu yu'addi bihi al-khata' ila tahrif al-kitab wa sunnati min ajli ma yad'i annahu ya annahu akhlun. Ini disebutkan di sini. Wali hadza perkara itu kita itu mengambil dalil terkadang kalau ini yang ala thubuti sifatillah, sifat lillahi, menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan apa? Dengan dalil sam'i, artinya dengan Al-Quran Sunnah, wal akli, dan dalil akal. Apa? Nakal dan akal. Fadakuru kita katakan dalil hukum nasyafi kata. Dalil menurut syariat Islam itu seperti ini. Dari Al-Quran Sunnah seperti ini. Wa minal akli kata. Yang dalil akal pikiran seperti ini. Logikanya seperti ini. Ini tentang apa? Tentang bab asma wa sifat. Li'annahu yu'addi bihi al-khata. Karena kau ya. Li'annahu kama menisbatkan hanya akal saja itu yu'addi bihi al-khata, itu akan menyeret kepada kesalahan ila tahrif al-kitab wa sunnah. Dengan apa? Melakukan pelanggaran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, menyimpangkan Al-Qur'an dan Sunnah. Min ajli ma yad'i annahu aqlun. Dengan apa yang dia duga bahwasanya itu adalah apa? Akal. wah gak masuk akal ya, masa Allah itu punya dua tangan? Gak mungkin. Misalnya gak mungkin Allah itu punya mata, gak mungkin Allah itu punya pendengaran. Allah itu pokoknya sempurna, gak ada yang seperti ini. Ini adalah orang-orang apa? Yang mengindahkan tentang sifat-sifat Allah. Ini dari kaum Jahmiyah dan Qadariyah. Ini dahsyat. Ya. Sehingga orang terkadang ah ngomong-ngomong orang jauh dari Allah kok dibahas-bahas. Oh ini yang ini buat. Enggak. Kenapa? Nabi SAW itu bertanya kepada Jari, bertanya tentang apa? Ayat Allah. Ini menunjukkan apa? Tafsir akidah di dalam pengajaran Nabi SAW pada sahabatnya ada. Bukan kemudian antum itu serta-merta pasar bongkoan dengan apa yang telah Allah tetapkan, Allah takdir. Paham ya? Nah, lakinnahu fil haqiqah, namun secara hakikatnya aklu akli, yang disebut akal yang selamat itu adalah orang yang mau berpikir disesuaikan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini makanya disebutkan di sini. Aku. Disebutkan di sini. Ayat manu. Wal aku aslu ma'nahu al manu. Wa minhu al iqalu lil ba'iri. Sumya bihi annahu yamna'u amma la yadiku tajul aus. Ya, tajul aus. Manja aqal. Asal dari kata akal, asal dari bahasa, definisi akal itu adalah larang, pelarangan. Maksudnya apa? Wa minhu iqalu lil ba'ir sumya bihi li'annahu yamna'u 'amma la yadri. Tentang ba'ir, ba'ir itu unta, itu dikalungi apa? Dikalungi tali agar dia itu tidak mudah lepas tali yang diikatkan di lehernya. Itu agar apa? Tidak gampang lepas. Dinamakan ekol, ya. Itu karena apa? Mencegah dari apa saja yang tidak layak. Makanya kalau misalnya ada orang makan rambut akal kan? Karena kamu melakukan sesuatu yang tidak layak. Karena sesungguhnya fungsi utama dari akal itu apa? Mencegah sesuatu yang tidak layak. Paham di sini? Ini akal. Makanya akal tidak akan sampai untuk memahamkan kepada diri tentang apa asma sifat. Karena ini apa? Yang boleh. Paham? Bingung? Masa ada yang ingin paham? Nanti ada dua. Di satu ada dua. Harusnya ada tiga. Yang tiganya tidak pernah keluar. Apa? Dia dengan ulang saat. Ayo, lanjut. Walaysa aqlan ya'ni annahu ya'qilu al-aqla 'amma yanbaghi an yakuna 'alayhi. Fa kayfa tahkum 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bi'aqlika al-qasir? Wa hal hadha illa 'aqlun lil-'aql ar-rasyid? ولهذا ضل من ضل من الناس الذي هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي. نعم. Di sini jelas. Jadi walaysa aqlan, yakni annahu yaqilul aql. Itu berpikir, berpikir otak itu tidak. Sebenarnya akal itu bukan hanya berpikir maknanya. Tapi sesungguhnya adalah dia melarang sesuatu yang tidak layak. Bukan hanya bermakna apa? Berpikir dengan akal. Berpikir dengan apa-apa yang selayaknya dia berada di atasnya. Fakai batahkum Allah subhanahu wa ta'ala diaklikan fasir. Bagaimana engkau itu membuat hukum ya, pada Allah, terhadap Allah dengan apa? Dengan akalmu yang terbatas, yang serba apa? Kecil. Serba sesuatu yang tidak ada fungsinya ada. Wa hal hadza ila aqlu bil aqli rasid? Apakah ini tidak lain hanya adalah akal yang diberikan petunjuk ولهذا ضل من ضل من الناس الذي هم على جانب من الذكاء والعقل الإدراكي. Maka inilah yang menyebabkan sesat orang-orang, sebagian orang-orang yang mereka mendewakan akal, mendewakan logika. Oh, kalau seperti itu enggak masuk logika. Jadi kalau sudah ketemu dengan orang seperti itu, sudah diam atau tinggal, enggak ada apa manfaat. Antum jelaskan kata-kata semua dalil jelas dari Al-Qur'an itu dijawab kita. Oh, zamannya Nabi SAW, apa dulu itu pernah ada rokok? Rokoknya boleh. Begitu juga ada yang mengatakan, itu yang memakai jilbab besar itu apa? Itu ciri khas orang Arab. Kalau Nusantara ini enggak. Ya. Makanya orang-orang berkaitan dengan orang seperti itu, tidak ada manfaat. Malah justru antum itu nantinya apa? Ketika uring-uringan dengan orang-orang seperti itu, antum dapat Allah apa? Itu syaitan itu menyebabkan antum terjauh dari nama Allah, terjauh dari ketaatan kepada Allah dengan apa? Antum itu dicorokkan ke depan. Ya, makanya sesuatu yang mencari Allah sering memberikan tulisan iman zona amannya seperti ini. Iman zona amannya ini. Iman antum itu didorong oleh syaitan, coroknya jatuh, atau antum itu tarik ke belakang, malas-malasan. Kalau ini fanatik buta, paham kan sih? Hati-hati. Makanya Al-Sunnah wal-Jamaah itu adalah wasitiyah, pertengahan. Tidak malas-malasan, tidak juga fanatik. Ada dulu. Mas Ron. Ada kelihatan hidung belang, batang hidungnya. Allah. walakinahum kama qala anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah utu fuhuman walam yutaw uluman wa atau zakaan walam yutaw zakaan. Ibnu Taimiyah mengatakan penjelasan ini dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 5 halaman 119. Utu fuhuman, berikanlah kepada mereka kepahaman. Walam yutau uluman, dan jangan berikan kepada mereka ya ilmu. Artinya di sini yutau, yutau ini artinya mengandalkan akal. Wa utu zakat, walam yutau zakat, dan berikan kepada mereka kecerdasan untuk memahami. Bukan ya, yuk tahu zakat diberikan kepada mereka tanpa usaha zakat. Apa? Legitimasi. Maksudnya apa? Contohnya ya tadi, bahasanya orang yang ya utuh-tuhuman ya. Jadi yang diberikan kepada orang-orang lain itu adalah kepahaman, bukan mereka itu dijadikan pelopor ilmu dengan gratis instan. Tidak bisa. Ilmu itu harus diperjuang. Tidak bisa didapat dengan instan. Nasallahu al-afiyah. Kita bermohon kepada Allah afiyah. Apa makna afiyah? Afiyah. Ampunan, benar mas. Makanya belajar bersara. Yang lain afiat, afiat, selamatan, sehat, sehat walafiat tuas. Orang Indonesia yang afiat, afi itu dari apa? Penjagaan. Jadi kalau misalnya dikatakan ini orang cepat diatur-diatur sepertinya seperti orang menyampaikan juga dia. Jadi kalau di dalam penjelasan para ulama itu senantiasa dijaga. Dia diberikan kesehatan juga dijaga, senantiasa terus dalam kesehatan tersebut. Makanya orang sebutannya apa? Sehat walafiat. Diberikan kesehatan dan terus dijaga dalam kesehatan. Pasti, baru pasti sehat pasti. Nah, iya makanya, duduk. Ada, malam hari. Ya, nasrullah menanti. Nah, itu dulu sementara. Sholawat sudah bisa, sudah bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim. Sholawat. Sholawat. Sholawat. Sholawat. Sholawat.